Ros FM Jakarta. Pudarnya keikhlasan. Di saat dunia tengah digegerkan oleh virus H1N1 alias flu babi yang telah menelan banyak korban. Sahabat, di Mesir saja baru-baru ini sudah hampir mencapai 100 kasus. Kita berharap semoga kita terhindar dari bahaya virus tersebut. Namun, pernahkah kita sadar bahwa ada virus yang tak kalah hebatnya yang menghantam banyak jiwa? Apa itu? Yaitu virus perusak keikhlasan. Jika ketulusan tidak lagi diindahkan, maka dampak negatifnya pun akan tampak begitu jelas, meski sudah berusaha untuk menutup-nutupi. Contoh, jika sang guru tak lagi ikhlas memberikan ilmunya, maka hilanglah berkah, lahirlah pengajaran yang tak optimal, atau pengajarannya optimal, namun materi yang diajarkan malah ngaco. Sehingga yang lahir adalah sarjana-sarjana yang berpotensi besar mencoreng muka Islam, melahirkan kebingungan di tengah umat, mengusung pemahaman-pemahaman yang memukau, tapi sekaligus seringkali mengada-ada. Contoh kedua, begitu juga mungkin dengan seorang murid. Jika tak lagi ikhlas untuk mendapatkan ilmu, yang terlihat adalah tawuran dan segala tindakan-tindakan anarkis, serta tak sedikit juga yang menjadikan alasan studi demi mendapatkan uang yang begitu banyak dari orang tuanya, alias terus berbohong kepada orang tua, meminta uang untuk keperluan sekolah tapi digunakan untuk yang lain. Mungkin ini jeritan dari setiap jiwa yang masih mendambakan kebenaran. Setiap mereka menjerit sedalamnya, meraung memecah langit-langit raga. Sesekali tersenyum dan bahkan tertawa sendiri, bak seorang pangeran yang gila. Menyampaikan kepada alam tentang eksistensi sebuah kebenaran dan keikhlasan. Tapi dia bingung, bingung seakan kebenaran tak tersisa lagi. Di setiap sudut gerak dan langkah seakan selalu diisi oleh motif, motif terselubung. Oh, masih ada cinta. Tampaknya kau tak lagi diindahkan cinta. Sekarang coba kita lihat, ada apa pula dengan cinta? Setiap diri pasti memiliki rasa yang satu ini. Tak ada jidal di ruang ini. Kalau kita berbicara tentang cinta, semua pasti bagai ditabur bunga. Oh, aromanya begitu mewangi. Dunia terasa begitu indah. Tapi di manakah cinta itu? Sungguh aku meragukan wujudnya pada saat ini. Banyak orang menyebut cinta itu buta, sahabat. Benarkah demikian? Mungkin benar jika orang itu jauh dari makna cinta itu sendiri, sehingga cinta benar-benar membutakannya. Kita mungkin sering melihat ada sahabat yang melupakan sahabatnya, tak lagi mengindahkan persahabatan itu karena dia telah mendapatkan cinta. Setiap hari, bahkan detik demi detik, ia habiskan demi cintanya, hingga saking butanya, si pencinta ini tak lagi ramah dengan lingkungan. Ia lupa semuanya. Ia telah buta sebelum dibutakan. Satu hal yang paling berarti, di saat kita mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidak beriman seorang kamu hingga aku lebih dicintainya dari ayahnya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu indah sebuah ikatan cinta yang terjalin, pertemanan yang berorientasi pada puncak maknanya. Semuanya begitu indah, seindah kawanan beburungan yang berterbangan di angkasa luas, berkicau, bercanda, menari dengan begitu alaminya. Tapi, masihkah keikhlasan itu tersisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.